yang Anda tunggu, yang Anda nanti, ya. Ratu kopohnya Indonesia, co! Artis cilik yang bertalenta. Artis cilik yang punya suara merdu. Asli kelahiran Pasuruan. Cantik, lincah. Saiki wis sodok gede, ya. Ada Ramayana, ada Mike Bro Shooting, juga ada New Panzer. Tasya Rosmala. New Palapa. Melayu. tepuk tanya mana dulu.